بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar, nikmat iman Islam, nikmat Allah berikan hidayah kepada kita bisa mengikuti petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat yang terbesar lainnya adalah Allah berikan kepada kita nikmat taufik, nikmat bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, kita bisa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu semua karena ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Maka hendaklah kita menjaga semua kenikmatan ini, jangan sampai kita merusaknya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan majelis-majelis ilmu yang itu merupakan benteng bagi kita di dalam menghadapi fitnah, baik fitnah syubhat ataukah fitnah syahwat. Dengan ilmu wal yakin, ini merupakan senjata bagi seorang mukmin di dalam menghadapi fitnah-fitnah dunia ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melanggengkan nikmat ini, termasuk nikmat kesehatan yang dengannya itu kita masih istimrar di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan saling mengingatkan termasuk bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan apa yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk amalan mulia di bulan ini, di bulan Muharram ini, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan puasa yang dikenal dengan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, hari Kamis. Dan juga disunnahkan untuk mengikuti puasa ini pada hari yang ke-9, insyaallah subhanahu wa ta'ala besok. Maka kita niatkan dari sekarang ini untuk kita laksanakan ibadah yang mulia ini pada tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram kita berpuasa. Sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam belum melaksanakan puasa pada tanggal 9, namun beliau sudah berazam ketika disampaikan bahwa mereka orang-orang Yahud juga berpuasa pada tanggal 10. Karena di tanggal itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun. Maka demi menyelisihi mereka, Rasulullah mengatakan lain baqaitu al-am al-muqbil la suman at-tasi'. Kalau aku masih panjang umur, masih hidup di tahun yang depan, maka sungguh aku akan berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Namun beliau belum sempat mengerjakan puasa pada tanggal 9 ini karena keburu wafat beliau. Namun sudah berazam, maka kita mengamalkan ini. Ini lebih utama untuk kita berpuasa pada tanggal 9. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ahtasibu ayukaffira as-sana al-madiyah wal muqbilah. Aku berharap Allah Subhanahu wa taala dengan puasa ini Allah mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang kemudian. Pahala yang besar bagi siapa yang melakukannya. Maka hendaklah kita memperhatikan perkara ini dan tidak melewatkannya. Maka merugilah mereka yang ghaflah, mereka yang lalai dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, luput dari ajr yang besar. Dan beruntunglah orang yang senantiasa memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak satu pun sunnah dari setiap hari atau ke setiap bulan, setiap tahun yang dia ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia pun mengikuti dan melaksanakannya. Dan itulah ciri dari ahli sunnah wal jamaah, tamassaku bis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu amalan, akhlak, manhaj dan seluruh perkara-perkara din ini. Kita lanjutkan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid pada bab yang ke-32, bab tentang tawakkul, tentang tawakkal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa quluhu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berfirman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minun alladhina idha dhukirullah wajlat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya saja Orang-orang yang beriman itu adalah mereka apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum, hati-hati mereka takut bergetar. Apabila mereka diingatkan atau ditakuti dengan nama Allah, khafu, mereka pun takut. Wa idza dzukiru billah tadzakkaru, kalau mereka diingatkan tentang Allah, mereka pun segera mengingat. Kalau dikatakan kepada mereka ittaqullah, langsung dia ingat. Ittaqillah ya akhi, langsung ingat. Ketika dia sedang berbuat dosa, berbuat yang hal yang diharamkan, diingatkan ittaqullah, takutlah kau kepada Allah. Ittaqillah, langsung dia takut kepada Allah dan mengingat, dan dia meninggalkan kesalahan-kesalahannya itu. Itulah orang-orang beriman. Tidak ketika diingatkan nama Allah marah. Kenapa sih kamu? Orang enak-enak, lagi enak-enak asik, nah, nonton, mendengar nyanyian, diingatkan lagi, asik main catur misalnya, nonton bola, diingatkan sholat, kadang marah. Ini bukan ciri orang yang beriman. Diingatkan kepada kebaikan, diingatkan dari kesalahan yang dia lakukan, dari kemaksiatan, malah marah. Memarahi orang yang mengingatkan itu, suruh, diusir malah, pergi kamu, sana sendiri sholat. Bukan ini ciri orang beriman. Orang beriman kalau diingatkan, salah dia diingatkan dengan ittaqullah, langsung dia takut, langsung dia istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajilat qulubuhum, hati mereka takut, bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dibacakan ayat Allah, zadatuhum imana, maka bertambah pula keimanannya, semakin bertambah keimanannya, dia semakin tidak semakin lari. Tidak ada orang, ketika ada orang mengaji marah, terganggu. Adapun orang beriman, ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibaca, tenang hatinya, bertambah imannya, dia merasakan ketenangan, tenang jiwanya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Ini syahid orang yang beriman apabila disebut nama Allah, Allahu Akbar, atau diingatkan tentang Allah, tadzakkar, dia segera mengingat, dia takut. Beda dengan orang-orang yang tidak beriman, yang lemah keimanannya. Wa idza qila ittaqillah akhadat al-'izza bil ithm. Ini orang-orang yang lemah keimanannya atau tidak beriman. Apabila dikatakan kepada mereka ittaqillah, akhadatul 'izzah bil ithm, dia pun membalas orang yang mengatakan kepadanya ittaqillah itu dengan kemuliaannya. Dia pun menolak dan tetap pada dosa-dosanya. karena punya kedudukan, punya jabatan, diingatkan ittaqillah, malah kedudukan jabatannya itu yang ditampilkan. Saya ini pemimpin, saya ini bos, siapa kamu? Maka dia pun tetap pada dosa-dosanya, tidak meninggalkan. Banyak orang seperti ini, orang-orang yang punya jabatan atau orang yang punya kedudukan mulia di kaum, di masyarakat, kalau mereka berbuat salah itu diingatkan, itu yang ditampilkan. Apalagi kalau yang menegur, mengingatkan orang-orang yang di bawah mereka atau anak buahnya yang mengingatkan, itu gila langsung muncul kemuliaannya itu, dan menolak dan tetap pada dosa-dosa yang dia lakukan. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Ini semua Allah beritahu kepada kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang fajir, lemah keimanannya, apabila diingatkan, la yadhkurun, mereka tidak mengingat. Buta. Adapun orang beriman, dia mengambil manfaat dari diingatkannya itu, memberikan kemanfaatan kepadanya, langsung dia bersyukur, berterima kasih, jazakallah khair, alhamdulillah, antum telah mengingatkan saya, kalau tidak mungkin saya terus menerus dalam dosa. Bersyukur dan berterima kasih. Ini orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin. Berilah peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mukminin itu mengambil manfaat dari al-mau'izah, nasihat, wa tadzkir. Dan dia tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman dinasihati, dia mengambil manfaat dari nasihat tersebut, diamalkan. Tidak dinasihati, masuk telinga kanan, keluar telinga kirinya, enggak nempel dalam hatinya. Ini menunjukkan itu hati yang keras, tertutup hatinya orang seperti ini. La yantafi bil mu'idha wa tadzkir, tidak bermanfaat mu'idha dan peringatan kepadanya. Wa la yakhafu Allah, dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang diingatkan dengan Allah atau ditakuti dengan Allah, maka dia takut, maka ini alamat keimanan bagi orang tersebut. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda orang-orang munafik, orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit, maka semakin bertambah bukan keimanan. Nah, tapi semakin bertambah kekotoran dalam hatinya. Wa idza unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadat hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Allah mengatakan wa idza unzilat, apabila diturunkan sebuah surah ayat, faminhum, di antara mereka ada yang mengatakan, siapa di antara kalian? Nah, bertambah keimanannya dengan surah yang turun ini, ayat yang turun ini. Adapun orang-orang yang beriman, fazadatuhum imana, maka bertambah keimanan di atas keimanan yang sudah ada, dan mereka bergembira. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka bertambah rejusnya, kekotoran hatinya dari kotor yang sudah ada. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Al-Wasyekh di dalam syarah ayat ini, qala Ibn Abbas fil ayah, berkata Abdullah Ibn Abbas fil ayah tentang ayat ini, kata beliau, al-munafiqun la yadkhulu fi qulubihim shay'un min dhikrillah 'inda ada'i faraidihi wa la yu'minuna bi shay'in min ayatillah wa la yatawakkaluna 'alallahi wa la yusalluna idza ghabu wa la yu'adduna zakata amwalihim fa akhbarallahu annahum laysu bimu'minin. Orang-orang munafik tidaklah masuk ke dalam hati-hati mereka sesuatu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk dalam hati mereka min zikrillah ketika menunaikan kewajiban, ketika salat misalnya, enggak ada dalam hatinya itu, atau sedikit, kalaupun ada sedikit sekali, mengingat Allah Subhanahu wa taala kata ketika dia menjalankan perintah seperti salat, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal munafiqin yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu minas shalah qamu qusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah Subhanahu wa taala, memenipu Allah. Fa huwa khadi'uhum, dan Allah membalas tipuan mereka. Idza qamu ila shalah, apabila dia hendak melaksanakan salat atau berdiri salat, qamu kusala, dengan berat dia berdiri untuk melaksanakan salat. Ini ciri-ciri orang munafik, berat bangunkan salat, wah berat sekali. Disuruh sholat berat, tidak lapang dadanya, sempit dadanya mau melaksanakan sholat perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Tapi orang mukmin itu beda dengan senang menyambut datangnya sholat, bahkan menanti-nanti kapan lagi datang waktunya sholat. Dia senang. Ini orang-orang beriman, senang pada ibadah. Adapun orang munafik ini berat. Yura'unan nas, mereka melaksanakan sholat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena riya. Mereka ingin dilihat oleh manusia. Oleh karena itu ketika dia ghabu, ketika dia tidak di hadapan manusia, enggak salat. Ketika dia safar, enggak ada sudah yang melihat orang-orang tetangganya, enggak salat. Sholatnya ketika mukim di rumahnya, ke masjid sholat, tapi ketika sudah pergi safar ke tempat lain sudah ditinggal sholat. Karena memang bukan dia mengerjakan sholat itu karena mengharapkan wajah Allah ikhlas, yuraun, mereka ingin dilihat oleh manusia. Saya juga ahli sholat. Ini orang-orang munafik. Tidaklah ibadahnya itu dibangun di atas keikhlasan, tetapi dengan riya, dengan mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Allah memberitakan sendiri kepada kita, wala yadhkurunallaha, dan mereka orang-orang munafik itu tidaklah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atau tidaklah mengingat Allah di dalam sholatnya kecuali sangat sedikit. Kalaupun ada, sedikit. Dengan disebutkan disini oleh Abdullah bin Abbas, bahkan tidaklah masuk dalam hati mereka itu sesuatu dari zikir kepada Allah tatkala menunaikan kewajiban. Mereka tidak beriman bishayin, suatu dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak bertawakal kepada Allah. Wala yusalluna idza ghabu, dan mereka tidak salat tatkala dia gaib, tidak ada, tidak ada di kalangan kaum muslimin, ada di tempatnya. Dan mereka tidak menunaikan zakat, zakat harta mereka. Maka Allah mengkhabarkan annahum laisu bimu'minin. Allah mengkhabarkan bahwasanya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman, bukan dari kalangan mu'minin. Thumma wasafal mu'minin, lalu kemudian Allah mensifati orang-orang mu'min itu. Dalam ayat ini, innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum fa'adu faraidahu, mereka pun menunaikan perintah-perintah kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah wajibkan kepadanya. Wa wajalul qalbi min Allah mustalzim al-qiyam bi fi'li ma amara bihi wa tarki ma naha anhu. Dan takutnya hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala melazimkan orang itu akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Ini termasuk kelaziman orang yang takut hatinya itu kepada Allah. Mesti dia melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan, karena ada rasa takut, ada khasyah, ada khauf. Tapi kalau seorang itu tidak ada rasa takut dalam hatinya, maka dia berani meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Enggak sholat itu biasa, enggak puasa, mendatangi keharaman Allah, berzina, judi, minum khamar, itu biasa bahkan di hadapan orang secara terang-terangan. Nah, orang seperti ini yakinlah bahwa enggak ada rasa takutnya dia kepada Allah. Kalau sekiranya mereka takut kepada Allah, mesti dia tidak melakukan seperti itu. Dan salah satu perkara yang menolong, membantu seseorang untuk muncul al-khawf ini, rasa takut dalam hati kepada Allah, dengan talab ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Takut kepada Allah itu muncul kalau ketika orang itu menuntut ilmu. Maka orang-orang jahil, orang-orang yang jahil itu tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lihat amalannya, enggak ibadah, kerjanya maksiat. Tetapi orang-orang yang menuntut ilmu, kita bisa melihat yang dulunya orang jahil, ketika dia mendapatkan hidayah, dia telah belajar, dia ngerti aturan-aturan ad-din, ngerti perintah dan larangan, ngerti siapa itu Allah, paham, belajar akidah, belajar tauhid. Itu akan muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan takut dusta, dia akan takut menggibahi saudaranya, dia takut mencuri, dia takut makan-makan yang haram, barang yang haram. Itu muncul dalam dirinya. Ini atas dari ilmu. Kafa bi ilmi al-khasyah, cukuplah ilmu itu dengan rasa takut. Cukuplah diketahui seorang itu berilmu dengan rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena buahnya ilmu itu adalah satu di antaranya ini, al-khauf. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah awil ulama. Ulama, orang yang mengerti, orang yang memiliki ilmu. Nah, kalau kita ingin menumbuhkan sifat khasyatullah di dalam hati, hati kita ini, maka tuntutlah ilmu, belajar, belajar akidah siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah dengan ilmu, dengan nama dan sifat-sifatnya yang agung. Makanya bisa munculkan bukan hanya rasa takut, tapi muncul sifat-sifat yang terpuji yang lainnya, seperti tawakal. Akan muncul, akan kuat tawakalnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Firman Allah Subhanahu wa taala, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka bertambah keimanannya. Apabila dia mendengar Al-Qur'an dibacakan, yazid imanuhu, imannya pun bertambah. Wa yazid yaqinuhu, dan keyakinannya pun bertambah. Wa yantafi bil Qur'an karim, dan dia pun mengambil faedah, kemanfaatan dari Al-Qur'an. Terlebih kalau dia paham mana ayat yang dibaca itu, yantafi, dia akan bisa mengambil faedah. Bikhilabil munafik, beda dengan orang munafik. Bacakan Al-Quran, tidak ada faedah dia, tidak bisa mengambil faedah. Istadalla sahabatu wa tabi'un wa man tabi'ahum min ahli sunnah بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. Para sahabah dan at-tabi'un, tabi'in, murid-muridnya as-sahabah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari ahli sunnah, beristidlalkan, berdalilkan dengan ayat ini dan yang semisal ayat ini, ala ziyadatil iman wa nuqsanihi, tentang bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Dan ini merupakan keyakinan akidah dari ahli sunnah tentang iman. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah tinggi, ningkat, dan juga bisa berkurang. bahkan bisa hilang keimanan itu dari diri seseorang. Berkata Umair ibn Hubayb, sahabi, innal iman yazid wa yanqus. Sesungguhnya iman itu bertambah dan berkurang. Faqila lahu, dikatakan kepada dia, wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu, apa yang menambah keimanan itu dan apa yang mengurangi? Dengan apa iman itu bisa bertambah? Dengan apa iman itu menjadi berkurang? Qala idza dzakarna Allah wa khashaynahu fadzalika ziyadatuh. Apabila kami mengingat Allah Subhanahu wa taala, kami berzikir kepada Allah dan kami takut kepadanya, maka demikian itulah bertambah keimanan itu. Di antara yang menambah keimanan adalah berzikir kepada Allah, mengingat Allah dan membaca Al-Quran. Wa idza ghafalna wa nasina wa dhayya'na fa dzalika nuqsanuhu. Rawahu Ibnu Sa'd. Dan apabila ghafalna, kami lalai, wa nasina, dan kami lupa berzikir kepada Allah, wa dhayya'na, dan kami menyia-nyiakannya, maka demikian itulah berkurangnya iman. Rawahu Ibnu Sa'd dan sahih. Dan juga diriwayatkan Abdullah bin Ahmad dalam kitab sunnah tentang perkataan Umair ini, bahwasanya keyakinan ahli sunnah adalah al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal, mereka menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay ya'tamiduna 'alaihi biqulubihim mufawwidina ilaihi umurahum fala yarjuna siwahu wala yaqsuduna illa iyyah wala yarghabuna illa ilaihi ya'lamuna anna ma syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Ay maknanya ya'tamidun, mereka bersandar kepada Allah dengan hati-hati mereka dan menyerahkan kepada Allah urusan-urusannya. Dia berusaha, ikhtiar, kemudian dia kembalikan kepada Allah hasil dari usaha dan ikhtiarnya itu. Tidak bersandar kepada kemampuan, kepada kecerdasan, keahliannya. Saya pasti berhasil, saya punya kemampuan yang tidak bisa ditandingi oleh orang lain. Nah, tidak. Orang bertawakal kepada Allah, diserahkan kepada Allah, sudah berusaha, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasilnya, kita dapat atau tidak. Fala yarjun, mereka tidaklah berharap kepada selain Allah, dan mereka tidaklah meniatkan apa yang dia lakukan itu kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yarghabuna illa ilaihi, dan tidak berharap kecuali kepada Allah. Dan mereka mengetahui bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Wa anal mutasarrifil mulki wahda, dan dialah Allah yang mengatur dalam kekuasaannya semata. Wa ma'bud wahdahu, dialah Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa fil ayat wasful mu'min haqqan bi thalathati maqamat, dan dalam ayat di sini ada persifatan tentang orang-orang beriman dengan hak, dengan tiga kedudukan yang utama, yaitu al-khauf, rasa takut dalam hati mereka, wa ziyadatul iman, wa ziyatul iman, hiasan keimanan yang ada dalam hatinya, wa tawakkul ala Allahi wahdah, dan bertawakkal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu maqam, kedudukan yang sangat tinggi bagi seseorang kalau terkumpul di dalam dirinya sifat-sifat yang utama ini, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat orang yang beriman, takut dan perhiasan keimanan itu dalam dirinya, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا المقامات تقتضي كمال الإيمان, dan kedudukan ini mencakup atau mengandung di dalamnya kesempurnaan iman. وحصول أعماله الباطنة والظاهرة, dan terperolehnya amal-amal, baik amal yang batin atau secara zahir. ومثال ذلك الصلاة, contoh yang demikian itu adalah salat. Kalau sudah orang sempurna keimanannya, menghiasi dirinya dengan keimanan, maka dia akan beramal amal-amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, baik amalan itu amalan sifatnya batin, amal qalbi, diserahkan kepada Allah semuanya. Apakah itu al-khauf, apakah itu ar-roja, at-tawakkul, semua diperuntukkan kepada Allah. Rojanya, khaufnya, atau zahir, ataukah amalan-amalan zahirnya akan nampak dia melakukan amalan zahir. Satu di antara contoh adalah salat. فَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَحَافَظَ عَلَيْهَا وَأَدَّى الزَّكَاةَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ اسْتَلْزَمَ ذَلِكَ الْعَمَلَ بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَتَرَكُ جَمِيعَ الْمُحَرَّمَاتِ. Dan barang siapa yang menegakkan salat dan menjaga salat, menjaga waktu-waktu salat, menjaga kewajiban salat, faraidnya salat, semua dijaga, sunnah-sunnahnya ketika melaksanakan sholat dijaga tepat pada waktunya, tidak diundur-undur sholatnya sampai mau habis waktu baru sholat, dia tunaikan zakat seperti apa yang Allah perintahkan, maka melazimkan yang demikian itu amalan bima yaqdiru alaihi minal wajibat, dari apa yang dia mampu untuk melakukannya dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Wa tarak jami'al muharramat, dan meninggalkan seluruh keharaman-keharaman. Kama qala Allah taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah, menghalangi seseorang dari perbuatan fahsya, keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Ini kalau orang menjaga, menegakkan sholat dan dia jaga sholatnya, maka sholat itu akan menghalangi dia dari berbuat keji dan mungkar. Dan senantiasa orang tersebut ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawluhu ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Selesai pembahasan ayat ini, innamal mu'minun, tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman kepada Allah. Di antara syahidnya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah. Kemudian al-musannif menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya di dalam surah Al-Anfal ayat 64. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittabaka minal mu'minin. Wahai nabi, hasbukallah, wahai nabi. Pembicaraannya ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Inilah keistimewaan Rasulullah dibandingkan dengan nabi dan rasul yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah pernah memanggil nabinya dengan namanya, ya Muhammad. Enggak. Allah memanggil dengan panggilan takrim wa tashrif, panggilan kehormatan, kemuliaan kepada Rasulullah dengan panggilan ya ayuhan nabi atau ya ayuhar rasul. Beda nabi-nabi yang lain, ya Hud, ya Nuh, ya Ibrahim, Allah memanggil dengan namanya. Tapi Rasulullah enggak ada, kecuali dalam bentuk khobar, disebut dalam Al-Quran Muhammad. Bukan panggilan, tapi ketika panggilan dengan ya ayuhan nabi. Dan begitu pula sahabat, tidaklah pernah mereka memanggil nabi dengan namanya ya Muhammad, kecuali Arab, Arabi, orang-orang pedalaman enggak ngerti. Hasbukallah, wahai nabi, hasbukallahu wa manittabaka minal mu'minin, cukuplah Allah yang mencukupi kamu dan mencukupi orang-orang yang mengikuti kamu dari kalangan mukminin. Tafsiran ulama tentang ayat ini ada dua. Yang pertama, wahai nabi, Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi kamu dan juga mencukupi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mukminin. Ini yang pertama. Jadi atofnya kepada hasbukallah. Yang kedua, wahai nabi, Allah yang mencukupimu dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mukminin yang mencukupimu pula. Berarti dua, Allah yang mencukupi kamu dan juga orang-orang yang beriman mencukupi kamu. Ada dua tafsiran. Tafsiran yang benar yang disebutkan di sini oleh Syaikhul Islam dan juga Ibnu Qayyim, Allah wahdahu kafika wa kafi atba'ik. Allah Subhanahu wa taala saja yang mencukupimu dan mencukupi orang yang mengikutimu. Semuanya Allah yang mencukupi. Maka tidaklah kalian butuh bersama Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pun di dalam mencukupi. Tidak butuh, cukuplah Allah. Adapun makna hasbukallahu hasbukal mu'minun, Allah yang mencukupi kamu dan orang-orang beriman mencukupi kamu, maka kata Ibnu Qayyim ini adalah khata', mah, kesalahan semata. Tidak boleh kita bawa ayat ini kepada makna tersebut. Bahwasanya kaum mukminin juga mencukupi Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Allah. Tetapi makna yang benar di sini Allah yang mencukupi nabinya dan mencukupi orang beriman. Mencukupi dalam artian memenuhi kebutuhannya, menolongnya. Fa'inna al-hasab wal-kifaya lillahi wahda, karena sungguhnya mencukupi itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala semata, seperti tawakal dan taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yuridu an yakhda'uka fa'inna hasbaka Allahu huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dan apabila mereka hendak yakhda'uk, menipu kamu, orang-orang munafikin atau orang musyrikin, fa in hasbakallah, maka sungguhnya Allah yang mencukupi kamu, Allah yang menolong kamu, membela kamu. Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Jadi Allah Subhanahu wa taala ayyadaka, yang mengukuhkanmu dengan pertolongannya, dan kaum mukminin. Maka di sini kata Syekh Abdurrahman, nah, menukil dari Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara al-hasb wa ta'yid, mencukupi dan mengokohkan. Adapun mencukupi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Allah hasbaka, Allah saja yang mencukupi kamu. Namun ketika mengokohkan, meneguhkan, Allah Subhanahu wa taala gandengkan al-mu'minin. Dan banyak lagi dalil-dalil disebutkan oleh Ibnu Qayyim untuk membedakan al-hasbu wa ta'yid wa nasr. Bahwasanya kalau hasbu itu hanyalah Allah, adapun nasr itu dari Allah dan juga dari kaum mukminin, membela, memberikan pertolongan kepada nabinya. Untuk menguatkan pendapat bahwasanya yang dimaksudkan dalam ayat ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittabaka minal mu'minin adalah Allah yang mencukupi nabinya dan mencukupi orang-orang yang beriman. Kemudian qal musannif rahimallahu taala, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuhu, Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi. Siapa yang bertawakal kepada Allah dengan memurnikan tawakal kepada Allah, Allah yang mencukupinya, Allah yang memenuhi kebutuhannya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Mana hasbuhu, mencukupi ini sangatlah luas dari segala sisi kehidupan. Allah mencukupi. Berkata sebagian salaf, ja'alallahu likulli amalin jaza'an min nafsihi wa ja'ala jaza'a tawakkul 'alaihi nafsu kifayatihi faqala wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Berkata sebagian salaf, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi setiap amalan itu ada balasan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan kebaikan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan, balasan dengan jannah dari dirinya, dan menjadikan balasan dari tawakal kepadanya, menjadikan balasan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala nafsu kifayatihi. Faqala wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbu. Al-kifayahnya itu sendiri, memberikan kecukupan itu sendiri sebagai balasan tawakal. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengatakan falahu kadza wa kadza min al-ajr, sebagaimana Allah sebutkan pada amal-amal yang lainnya. Kalau kamu melakukan ini akan mendapatkan balasan pahala seperti ini. Wa man qara al-Qur'an, man qara harfan min al-Qur'an falahu asra hasanat. Barang siapa membaca satu huruf Al-Qur'an maka baginya mendapatkan pahala 10 kebaikan. Maka baginya mendapatkan ini sekian amal-amal saleh disebutkan balasannya. Falahu, maka baginya, barang siapa yang mengamalkan ini maka baginya jannah, maka baginya mendapatkan pahala sekian. Tetapi sustawakkal, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengatakan falahu baginya, tapi fahuwa dirinya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Fahuwa hasbu Allah, dia Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi, bukan falahu, bukan baginya, tetapi dia. Fahuwa hasbu, dia Allah yang mencukupi. Ini balasan dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, beda dengan balasan amal-amal yang lainnya. Allah berikan rezeki, mau tawakkal Allah fa huwa hasbuh, mencukupi, termasuk rezekinya Allah cukupi. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law annakum tatawakkalun 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu bima asabat rubitana." Kalaulah sekalian itu bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kalian bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, artinya benar-benar engkau memasrahkan urusanmu kepada Allah, tidak bergantung, tidak berharap mudah-mudahan si fulan, mudah-mudahan dengan ini, tapi dikembalikan semua kepada Allah. Saya berusaha, Allah yang menentukan. Kalau sekiranya kalian seperti itu, tawakal yang benar, jujur kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Rezeki sangat tergantung kepada tawakalnya seorang kepada Allah. Semakin kuat dan tinggi tawakal seorang kepada Allah dalam mencari rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepadanya. Tapi kalau semakin tinggi tawakalnya kepada makhluk, maka semakin jauh pula Allah berikan rezeki kepadanya. La razaqakum, Rasulullah mengatakan la razaqakum, saya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung yang pagi-pagi burung terbang mencari makan, wataruhu bitana, dan kembali pulang ke sarangnya dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Dapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin, Syaikh Al-Fauzan rahimahullahu taala, "Wa may tawakkal 'ala Allah, barang siapa bertawakal kepada Allah, bahwa hasbuhu, Allah Subhanahu wa taala kafihi, yang mencukupinya." Fahada fihi, kata Syekh, fahada fihi, maka di dalamnya ada thamarah tawakkul Allah Subhanahu wa taala, ada buah dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anna Allah yakfi man tawakkala alaihi. Buahnya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencukupi, memberikan kebutuhannya, memberikan perkara yang bermanfaat kepadanya yang dia minta kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mencegahnya dari bahaya, menghilangkan bahaya yang menimpa padanya. Ini semua bentuk hasbu, bentuk kafi, bentuk mencukupi. Wa man kana Allahu kafihi fa innahu huwa ar-rabih wal muflih bid dunya wal akhirah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala cukupi dia, maka sungguhnya dialah orang yang rabih, orang yang beruntung. Orang yang rabih, orang yang untung, wal muflih, orang yang beruntung, orang berbahagia, beruntung berbahagia di dunia dan di akhirat, di dunia wal akhirat, baik di dunia demikian juga di akhirat, untung di dunia akhirat. Wala yaqabu min ghairihi abada, dan tidak takut kepada selain Allah selamanya. Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam hatinya itu rasa aman. Dia merasa aman dari yang lain, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada makhluk. Wala yakhaf min ghairihi, mereka, dia tidak takut kepada selain Allah. Dia tidak takut, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala takutnya. La yakhaf min ghairi, la yakhaf min ghairillah, tidak takut kepada selain Allah, dan dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala selamanya. Innama yakhafu min Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dia hanya takut kepada Allah karena Allah memberikan rasa takut ke dalam hatinya, takut kepada Allah dan tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Naftabi bihadal qadar, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.